Tadi bisa keluar di pintu yang lain atau bisa masuk di pintu yang lain kalau seandainya orang banyak. Tetapi itu tidak dikehendaki oleh orang Quraisy, maka mereka tinggikan dan menjadikan pintunya satu. Rencana Nabi mengembalikan semua itu. Pintu dua diturunkan ke bawah, Ka'bah diperluas seperti bangunan Nabi Ibrahim. Itu hanya sekedar rencana karena Nabi SAW sangat khawatir terjadinya fitnah besar ketika perubahan yang sangat besar dan sangat sakral itu terjadi. Orang Quraisy tidak mengenal Ka'bah kecuali yang telah terjadi. Dan mereka, ketika Nabi SAW merubahnya, maka akan muncul, apalagi mereka baru-baru masuk Islam, akan muncul pemberontakan dan ada unsur ketidakpercayaan kepada Nabi SAW. Ini baru sebentar dia menjadi pemimpin, sudah terjadi beberapa perubahan-perubahan besar di Ka'bah dalam hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai sejarah. Ini kata yang dibayangkan oleh Nabi akan terjadi. Makanya dia mengatakan kepada Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bikufrin au bijahiliyatin, dalam riwayat lain lahadamtul Ka'bah, au dalam riwayat lain lanaqattul Ka'bah wala banaituha ala qawaidi Ibrahim, ala qawaidi Ibrahim atau qawaidi Ibrahim. Kalaulah bukan karena kaum kamu wahai Aisyah baru saja meninggalkan kejahilian, meninggalkan kesyirikan, kekufuran, atau baru saja masuk Islam, maka saya akan rombak Ka'bah dan akan saya bangun seperti bangunan Ibrahim, seperti yang tadi kita jelaskan. Tetapi Nabi khawatir itu sehingga maslahat yang diinginkannya itu tidak dilakukan karena khawatir mafsadah yang lebih besar. Maka ini kaidah yang diambil para ulama sampai sekarang, bahwasanya bila mana ada maslahat untuk mengerjakan maslahat atau melakukan maslahat ini muncul mafsadah, maka maslahat ini tidak dibenarkan untuk dikerjakan karena melahirkan mafsadah. Dalam mengingkari kemungkaran pun demikian, mengingkari kemungkaran maslahah, tetapi ketika pengingkaran terhadap kemungkaran itu memunculkan kemungkaran, bukan ma'ruf lagi namanya, mungkar namanya. Mengingkari kemungkaran yang melahirkan kemungkaran, mungkar. Dan dari ini kaidahnya diambil para ulama. Karena kita harus seharusnya kan mengikis atau mengurangi kemungkaran dengan pengingkaran tersebut. Ternyata kemungkaran semakin besar, terjadinya pertumpahan darah, terjadi kerusakan yang besar, sementara satu orang yang membuat kemungkaran. Kita ingin merubah satu itu, kemudian kita lakukan dengan kekerasan sehingga muncul kemungkaran besar, maka mengingkari kemungkaran tersebut mungkar. Dan ini yang dipraktikkan oleh para ulama Islam sepanjang sejarah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah diriwayatkan dia melihat orang-orang Tatar sedang minum-minum ketika Tatar sudah menguasai kaum muslimin, sedang minum-minum khamar. Dan kaum muslimin, Syekhul Islam bersama murid-muridnya lewat. Kenapa engkau tidak cegah mereka berbuat demikian? Berbuat mungkar, minum khamar, mabuk-mabukan. Kata Syekhul Islam, kalau seandainya kita halangi mereka minum itu, maka mereka akan beringas dan akan menghancurkan ini, akan menyakiti kaum muslimin. Mending biarkan mereka melakukan kemungkaran yang khusus untuk mereka saja, tidak menyangkut orang lain. Ini juga termasuk bila mana kemungkaran untuk pribadi, kalau seandainya kemungkaran itu kita ingkari kemudian menyangkut kemungkaran setelahnya atau terjadi kemungkaran setelahnya menyangkut orang lain, maka ini juga tidak dibenarkan karena kemungkaran lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Intinya Nabi berencana, kemudian kita jelaskan kembali, Nabi berencana tetapi tidak dilakukan. Terjadi setelahnya dua kali perombakan Ka'bah. Perombakan pertama yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ketika dia menjadi pemimpin di Mekah, dan dia mendengar hadis ini, hadis yang dari Aisyah, dari bibinya ini, langsung, karena Aisyah ummul mukminin istri Nabi adalah bibinya Abdullah. Bibinya Abdullah saudari dari ibunya Asma. Abdullah bin Zubair anak dari Asma bintu Abi Bakar. Ya. Dia mendengarkan hadis ini dari bibinya ketika dia berkuasa pada saat itu di Mekah, di saat Bani Umayyah sudah mulai tegak, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin pertama, kemudian anaknya Yazid, kemudian sampai nanti pada masa Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Intinya Abdullah bin Zubair mendengar hadis ini dan dia mendapatkan banyak riwayat dari bibinya ini tentang masalah rencana Nabi tadi. Dan Nabi di antara riwayat yang menjelaskan, pertama karena kekhawatiran munculnya mafsadah karena barunya orang Quraisy Mekah, orang kafir Mekah masuk Islam, itu pertama penyebabnya. Yang kedua, kekurangan biaya. Maka kata Abdullah bin Zubair, ini telah kita pelajari pada bab sebelumnya, sekarang ini saya sudah tidak berhadapan dengan dua alasan tadi. Kalau masalah biaya, saya memiliki biaya yang sangat besar untuk merenovasi Ka'bah. Yang kedua, dikhawatirkan karena semua sudah lama masuk Islam. Orang Mekah sudah lama masuk Islam sehingga tidak dikhawatirkan lagi apa-apa. Maka dia pun merombaknya. Sebelum itu dia bermusyawarah dengan banyak orang. Termasuk di situ ada Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi dan sahabat Nabi yang mulia. Dan ada tokoh-tokoh tabi'in dan sebagian para sahabat yang lain, diajaknya bermusyawarah. Bagaimana pendapat kalian? Penyebabnya Abdullah bin Zubair berencana merombak Ka'bah kembali adalah apa? Kebakaran. Ka'bah kebakaran. Banyak yang rusak dari bahagian Ka'bah, sebagaimana orang Quraisy dahulu berencana, walaupun memang awalnya telah banyak rencana mereka, tetapi mereka sudah mulai mantap untuk merenovasi Ka'bah ketika terjadi banjir, longsor yang merusak Ka'bah. Itu juga yang membuat Abdullah bin Zubair mantap untuk merenovasi Ka'bah. Sebelumnya dia bermusyawarah dan Abdullah bin Abbas ketika itu mengusulkan, bagaimana kalau seandainya engkau memperbaiki yang rusak saja, yang terbakar saja, biarkan saja manusia dengan Ka'bah yang Nabi SAW diangkat ketika itu seperti ini. Nabi diangkat sebagai seorang Nabi, seperti itu Ka'bah, dan Nabi sholat seperti itu Ka'bah, dan kaum muslimin masuk Islam berbondong-bondong Ka'bah seperti ini, tidak ada perubahan. Biarkan saja Ka'bah seperti yang lama, dan yang engkau perbaiki yang rusak-rusak saja dari bagian Ka'bah yang terbakar. Tetapi kata Abdullah bin Zubair, biarkan saya istikharah 3 hari. Istikharah 3 hari. Akhirnya memang mantap dia untuk merenovasi, merombak Ka'bah total, dan bahkan dia memberikan gambaran, kalau seandainya rumah kalian terbakar dan hampir separohnya habis, kira-kira seperti itu yang beliau maksud, bagaimana sikap kalian? Apakah kalian merombak secara total atau kalian perbaiki yang terbakar saja? Sementara yang sisanya yang masih bagus itu kan sudah hitam semuanya oleh asap. Tentu mungkin yang kalian lihat adalah untuk merombak semuanya. Ini logika beliau, di samping dia telah melakukan istikharah, maka keputusan beliau mantap untuk merombak secara total. Dan akhirnya dia bangun, karena dia juga mendapatkan riwayat tadi, maka dibangunnya, dikembalikan bangunan Ka'bah seperti yang direncanakan oleh Nabi. Pintu 2 diturunkan ke bawah, dan Abdullah bin Zubair akhirnya ditumbangkan oleh kekuasaan Abdul Malik bin Marwan Bani Umayyah ketika itu, dibawa kepemimpinan pasukannya oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan ini telah kita pelajari dalam hadis yang sangat panjang. Akhirnya setelah dikalahkan Abdullah bin Zubair dan Mekah kembali kekuasaan Bani Umayyah, Al-Hajjaj bin Yusuf mengirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan khalifah, bagaimana keputusanmu tentang Ka'bah yang sudah dirobah-robah oleh Abdullah bin Zubair. Maka Abdul Malik bin Marwan memerintahkan, saya tidak ada urusan dengan Abdullah bin Zubair, kembalikan Ka'bah seperti semula. Maka dirombak kembali. Ini yang kedua, dirombak kembali dan dikembalikan seperti bangunan Quraisy, bangunan Quraisy seperti yang sekarang ini. Ya, seperti yang sekarang ini, luas yang diperluas oleh Abdullah kembalikan semula, kemudian tingginya, karena ketika tingginya tidak terlalu tinggi dan diperluas nampak pendek sekali Ka'bah, maka ditinggikan oleh Abdullah bin Zubair. Kata Abdul Malik bin Marwan, luasnya dikembalikan, sementara tingginya biarkan seperti yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Tingginya tetap tinggi, sementara luasnya di seperti dikembalikan kepada bangunan Quraisy. Itu yang sekarang ini kondisi Ka'bah. Kemudian Abdul Malik bin Marwan ketika itu memutuskan demikian karena dia tidak percaya dengan riwayat tersebut. Ya, dia tidak mempercayai riwayat Abdullah bin Zubair dari bibinya Aisyah Mu'minin tentang rencana Nabi tadi. Ketika dia bertemu dengan salah seorang murid Aisyah juga, ya, di Mekah, bahkan dalam sebagian riwayat dia saat tawaf bertemu dengan Al-Hadith Ibn saya lupa nama-nama lanjutannya, Al-Harith namanya, dia menyampaikan itu, saya tidak terlalu percaya dengan riwayat Abdullah bin Zubair ketika itu sehingga saya merobak kembali. Kemudian kata orang ini, bukan Amirul Mukminin, justru saya juga mendengar itu dari Aisyah. Saya mendengar bahwasanya Nabi berencana demikian. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan sedikit menyesal dan mengatakan, kalau seandainya riwayat kamu ini saya dapatkan sebelum saya memutuskan untuk dikembalikan Ka'bah itu, maka saya akan biarkan Ka'bah seperti yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Dia memutuskan tadi karena dia tidak terlalu percaya dengan riwayat Abdullah bin Zubair. Tetapi ketika dia mendapatkan hadis tersebut dari yang lain, ternyata memang itu dari Aisyah Ummul Mukminin, maka dia sedikit menyesal, tetapi itu sudah terjadi. Datang nanti setelah itu zaman khilafah Umar ibn Abdul Aziz. Ketika itu di zaman Imam Malik, Umar ibn Abdul Aziz menyampaikan ketika dia jadi gubernur di Madinah, menyampaikan rencananya untuk mengembalikan Ka'bah seperti yang diinginkan oleh Nabi. Ya, ketika dia berkuasa menjadi gubernur di Madinah, saya berencana untuk itu. Imam Malik ketika itu menjadi ulama besar. Maka Imam Malik itu digelari dengan Imamu Daril Hijrah, dari Hijrah Madinah. Imamnya Madinah, maksudnya tokoh terkemuka, ulama besar di Madinah. Dan Umar bin Aziz bermusyawarah dengan Imam Malik, lalu Imam Malik mengatakan, jangan engkau lakukan itu wahai Amirul Mukminin atau wahai khalifah atau ketika itu gubernur. Saya khawatir Ka'bah ini menjadi permainan para penguasa. Ya. Saya khawatir nantinya sejarahnya Ka'bah ini sesuai dengan kemauan para penguasa. Bila mana penguasa tiba saatnya ingin merombak, maka dirombak. Akhirnya jadi permainan jadinya. Semenjak itu, semenjak usulan dari Imam Malik, maka tidak terjadi perubahan apa-apa dalam luasnya seperti bangunan Quraisy, kemudian tingginya juga tidak ada, pintunya juga tidak ada perubahan, walaupun mungkin materialnya berubah karena tentu ada perubahan-perubahan, apalagi sekarang seperti yang saya sampaikan, ketika pekerja-pekerja yang ada di Masjid Haram itu ditanya siapa yang membangun Ka'bah, mereka tahu membangun Ka'bah itu perusahaan Bin Ladid. Ya. Siapa yang membangun Ka'bah, ditanya tukang-tukang bersih itu, ditanya oleh jemaah umrah, saya dengar itu dia tidak tahu yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi yang dia tahu bahwasanya perusahaan Bin Ladin, ya, yang bangun Ka'bah perusahaan Bin Ladin. Intinya terjadi perubahan, memang perubahan dalam materialnya dirubah, tetapi dalam luasnya seperti bangunan Quraisy. Ya. Kemudian juga luar biasa, sekarang lebih jauh lebih indah, ya, jauh lebih indah, bahkan kiswahnya saja itu luar biasa. Intinya ini salah satu bentuk pemuliaan tetap ada sampai hari kiamat tentunya kaum muslimin terhadap Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak orang kata-kata sumbang, baik itu dari orang-orang non-muslim atau orang-orang muslim yang hasil dari pemikiran orang-orang kafir yang membenci Islam. Muncul kata-kata yang tidak ada makna pengagungan terhadap Ka'bah. Terhadap Ka'bah. Padahal Ka'bah adalah tempat yang sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti, kami yang menyediakan. Dan bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, sebelum dibangun oleh Ibrahim, tetapi areal itu sudah diberitahukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Ka'bah itu. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, Ka'bah adalah tempat yang mulia, tidak akan tertandingi oleh apapun juga. Makanya semua kaum muslimin, orang yang beriman, rindu untuk datang ke sana, sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, waja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih, hati-hati manusia condong untuk datang ke sana. Bahkan dulu tantangannya sangat luar biasa besar. Orang kalau sudah berangkat ke Mekah itu, orang seakan-akan melepaskan orang kepada kematian. Tetapi tetap saja banyak kaum muslimin yang merindukan untuk datang ke sana, apalagi sekarang. Dan bahkan sekarang orang ke sana itu sudah mulai terjadi pergeseran, orang hanya sekedar wisata saja, sekedar wisata, wisata religi. Padahal luar biasa. Kalau seandainya mereka paham bahwa Ka'bah itu tempat yang harus kita keluarkan biaya besar untuk datang ke sana, tidak akan mungkin ada kesan-kesan wisata religi. Dia bukan wisata, dia adalah kebutuhan hati kita. Kita butuh untuk datang ke sana untuk tawaf, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada bab. Jadi tentang tembok Ka'bah yang dimaksud di sini adalah tembok yang keluar tadi. Kemudian tentang pintu, kenapa pintu ditinggikan, dan kita akan temukan jawabannya pada hadis-hadis yang ada di bawah ini. Hadis yang pertama nomor 3172. Imam Muslim mengatakan haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Abu al-Ahwas qala haddatsana Ash'as ibnu Abi Sya'tha anil Aswad bin Yazid an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jadri amin al-bait sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jadri amin al-baiti huwa. Ini pertanyaannya. Qala na'am. Qultu falima lam yudkhiluhu fil bait? قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهد في الجاهلية فأخاف أن تنكروا قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر jadra fil baiti wa an ulziqa babahu bil ardi. Ini hadisnya dari Aisyah Ummul Mukminin, pernah dia bertanya kepada Nabi tentang Ka'bah ini, tentang dinding yang bahagian Hijr Ismail itu, apakah dinding itu termasuk Ka'bah atau di luar Ka'bah. Amin al baiti huwa, apakah dinding itu termasuk dalam Ka'bah? Qala, kata Nabi, benar, termasuk dalam Ka'bah. Dan bukan hanya dinding itu, setelah Ka'bah, setelah dinding itu juga termasuk Ka'bah. Ada beberapa meter setelah dinding itu termasuk juga Ka'bah. Bukan hanya dinding itu termasuk Ka'bah, tapi setelahnya. Kata Nabi SAW, benar. Qultu falima lam yudkhiluhu fil bait? Kenapa dinding ini tidak dimasukkan dahulu oleh orang Quraisy ke dalam Ka'bah? Qala, kata Nabi menjawab, inna qaumaki qassarat bihimun nafaqah. Karena kaummu, orang Quraisy, kekurangan biaya, kekurangan nafkah. Qultu fama sya'nu, jadi kekurangan biaya itu sehingga mereka mengeluarkan atau membangun Ka'bah sesuai dengan ukuran, sesuai dengan budgetnya, dengan biaya yang terkumpul. Bukan berarti mereka orang fakir, bukan orang fakir, bukan orang yang tidak punya harta, tetapi mereka kan telah menyepakati biaya yang harus digunakan adalah biaya dari harta yang halal. Lihat betapa sedikitnya harta halal mereka, dan mereka tahu harta haram. Sebagaimana banyak kaum muslimin sekarang tahu harta haram, mereka tahu harta haram. Tahu mereka dengan curang mencurangi itu haram, menipu juga haram, korupsi haram. Tetapi tentu karena ketamakan dan kecintaan kepada dunia melupakan semua itu. Sebagaimana juga orang Quraisy tahu harta haram, tahu harta halal, sehingga mereka kumpulkan ternyata sedikit, tidak cukup untuk biaya membangun Ka'bah seluruhnya. Qultu fama sya'nu babihi murtafian. Kata Aisyah, lalu kenapa pintunya begitu tinggi sehingga tidak bisa, apalagi kami wanita tidak bisa masuk kecuali menggunakan tangga tentunya. Qala fa'ala dhalika qawmuki, kaummu melakukan demikian atau meninggikan pintunya. Liudkhilu man sya'a wa yamna'u man sya'a, agar mereka memasukkan orang-orang yang mereka sukai ke Ka'bah dan menghalangi orang-orang yang mereka sukai dari Ka'bah. Artinya enggak, kamu tidak boleh masuk, nah, kamu silakan masuk dengan tinggi Ka'bah. Jadi ada, kalau misalnya di bawah semua orang bisa masuk. Atau sekarang ini pintu masjid tidak ada, orang, semua orang bisa masuk. Ya, semua orang bisa masuk. Tetapi kalau Ka'bah sudah tinggi, kan perlu biaya, perlu usaha, dan mereka ada penjagaan di sana. Ada penjagaannya, seperti halnya pintu masjid yang dikunci. Perlu cari kuncinya untuk bisa masuk. Jadi ditinggikan Ka'bah agar orang Quraisy memasukkan siapa yang mereka inginkan dan menghalangi siapa yang mereka inginkan dari Ka'bah. Kemudian kata Nabi SAW, walaula anna qaumaki hadithu ahdin fil jahiliyah, kalaulah bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, fa akhafu an tunkira qulubahum, lalu saya khawatir hati mereka berbalik kembali kepada kekufuran karena melihat saya melakukan itu, la nadartu an udkhila al-jadra fil bayn, maka saya akan melakukan yaitu memasukkan dinding ini ke dalam Ka'bah dan akan saya tempelkan pintu Ka'bah ke tanah, maksudnya rendahkan. Ini rencana Nabi, tetapi karena ia khawatir hati orang-orang Quraisy yang baru saja memeluk Islam kembali kepada kekufuran, maka dia tidak melakukan rencananya tersebut. Itu hadis yang pertama, dan sudah kita ketahui jawabannya tentang tembok Ka'bah bagian Hijr Ismail dan juga tentang pintu Ka'bah kenapa ditinggikan dari hadis Aisyah Ummul Mukminin tersebut. Hadis yang kedua, hadis yang kedua 3173, hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalan yang berbeda. Wa haddatsanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ubaidullah ya'ni ibnu Musa qala haddatsana Syaiban an Asy'atha ibn Abi Sya'tha an al-Aswad ibn Yazid an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hijri, saya menanyakan kepada Nabi, kata Aisyah dalam hadis ini, tentang hijr itu apa. Jadi hijr itu tidak ada kaitannya dengan apa-apa, dia hanya sebagai tanda yang dibuat oleh orang Quraisy, tidak ada hubungannya dengan Ismail. Makanya tidak ada nama istilah hijr Ismail di dalam hadis Nabi. Dia dikenal dengan hijr karena dia ruang, kamar, dinamakan dengan hijr. Makanya hijr itu ruang, kamar kecil, tetapi dilekukkan oleh orang Quraisy agar orang orang yang tawaf tidak melewatinya, dan mereka bisa, karena kan pada hakikatnya Ka'bah itu dalam bentuk lekukan, mutar secara membulat. Ya, kalau kita dalam melakukan tawaf itu seakan-akan seperti itu. Makanya orang Quraisy membuat lekukan, itu tanda bahwasanya di bawah itu adalah Ka'bah, di dalamnya adalah Ka'bah. Makanya Aisyah bertanya tentang hijr ini apa sebabnya ada. Maka dijawab oleh Nabi SAW, itu karena di dalam hijr itu adalah bagian Ka'bah yang tidak dimasukkan oleh orang Quraisy karena kekurangan biaya, seperti dalam hadis yang pertama. Sementara yang sekarang ini wasaqal hadis bimakna hadis Abil Ash'ash, kemudian dinukilkan, dibawakan hadis seperti hadis yang pertama. Wa qala fihi, dan dalam riwayat ini ada perbedaan sedikit. Faqultu fama sya'nu babihi murtafi'an la yus'adu illahi ilaihi illa bisulam illa bisulam, kata Aisyah dalam riwayat ini. Lalu kenapa pintunya ditinggikan dan kita tidak bisa melewati pintu itu kecuali menggunakan tangga? Ya, sampai sekarang pun demikian. Untuk masuk Ka'bah harus menggunakan tangga. Harus menggunakan tangga. Karena dahulu seperti itu. Aisyah bertanya, kenapa pintu ditinggikan dan kita tidak bisa melewati pintu untuk masuk Ka'bah kecuali menggunakan tangga? Kata Nabi SAW, jawabannya karena orang kaum kamu menginginkan orang-orang tertentu masuk dan menghalangi orang-orang yang mereka tidak sukai dari masuk Ka'bah. Itu mereka tinggikan. Kemudian di ujung hadis, makhafata an tanfira qulubahum, saya khawatir hati mereka akan mengingkari dan berbalik kepada kekufuran. Kalau bukan karena itu, maka saya akan kembalikan Ka'bah seperti bangunan Ibrahim. Jadi itu alasan Nabi tidak melakukan rencananya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa cukup untuk pertemuan pagi hari ini. Satu bab dan dua hadis kita baca, insyaallah kita lanjutkan ke bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, bab yang ke mana? Insyaallah ada ya? Halaman 5. Saya sudah baca. Sudah baca. Sudah baca. Mungkin hadisnya sama ya. Cuma sanadnya yang berbeda. Halaman 595 nomor hadis 3173. Ya. Di situ hanya sanad yang baru, kemudian bunyi hadisnya sama, ada sedikit perbedaan, ada tambahan tidak bisa naik kecuali menggunakan tangga. Sementara yang pertama tadi tidak ada. Kenapa pintunya ditinggikan, kita tidak bisa lewat melalui pintu kecuali menggunakan tangga, kata Aisyah bertanya. Ternyata orang Quraisy menginginkan agar tidak masuk semua orang ke dalam Ka'bah. Yang masuk hanya orang-orang yang mereka sukai. Maka tangganya ada. Seperti sekarang ini pun tangganya ada. Ketika ada orang yang mau masuk, oh ini orang harus masuk, maka dibawakan tangga. Seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini. Tapi kita tidak perlu untuk berbeda. Ah, itu yang mau. Ya. Jadi kok bisa ya? Enggak ada ya? Luar biasa cetakannya tuh. Dapat bonus. Dua kali berulang, berarti beri tanda itu. Ya. Berulang halaman ini berulang. Nah, halamannya sama nomornya, Pak? Sama. Ya, bilang saja yang keduanya, halaman ini telah berulang. Sampai di situ, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pelajaran kita pada pagi hari ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.